إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga kembali kita bisa berjumpa melalui udara dalam majlis yang ke-70 yang masih dalam pembahasan kitab At-Tibyan fi Adab Hamlatil Quran, ya, penjelasan tentang adab-adab para pembawa Al-Quran yang telah sejak beberapa pertemuan yang lalu, ya, kita sudah memasuki pembahasan tentang ayat-ayat sajdah, ya, dan bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, ya, beliau menjemputkan, ya, khilaf para ulama tentang mana saja yang termasuk ayat as-sajdah, ya, yang disepakati oleh, ya, para ulama ada 11 tempat yang tentang ayat sajdah. Ya, ada tempat-tempat yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya, di antaranya ayat sajdah pada, ya, surat Sad, ya, dan ayat sajdah pada tempat yang kedua pada surat Al-Hajj, ya, dan ayat sajdah pada Al-Mufassal, yakni surat Qaf ke belakang pada surat An-Najm, surat Al-Insyiqaq, surat Al-Alaq, ya, dan telah, ya, kita bahas, ya, pada pertemuan yang telah lalu. Ya, lalu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala yang melanjutkan, ya, bagaimana tata cara, ya, kaifiat atau syarat-syarat dari sujud tilawah tersebut. Ya, beliau berkata, faslun hukmu sujud tilawati wa hukmu salati hukmu sujud tilawati hukmu salati nafilah fi ishtirati at-taharati 'ala al-hadathi wa 'an an-najasati wa fi istiqbali al-qiblati wa satri al-'awrah. Ya, pasal, kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bahwa hukum sujud tilawah sebagaimana hukum sholat sunnah. Hukum sujud tilawah sebagaimana hukum sholat sunnah dalam hal apa? Dalam hal disyaratkan padanya taharah. Ya, disyaratkan padanya, ya, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Wa'anil najasah, begitu pula, ya, disyaratkan padanya suci dari najis. Wa fi istiqbalil qiblah, begitu pula, ya, disyaratkan untuk menghadap kiblat. Ya, wasatril aurah, dan juga disyaratkan padanya, ya, untuk menghadap untuk menutup aurat. Ya, beliau, ya, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ya, menyamakan hukum, ya, sujud tilawah dengan salat sunnah. Ya, menyamakan, ya, hukum sujud tilawah sebagaimana salat sunnah disyaratkan padanya, ya, bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, suci pula dari najis, ya, suci pula, begitu pula disyaratkan untuk menutup aurat dan juga, ya, untuk, ya, menghadap kiblat sebagaimana pada salat sunnah. Ya, sebagaimana pada salat sunnah. Ya, kenapa? Karena sujud tilawah adalah sujudun, ya, ba'du shalah, ya, sebagian dari salat. Ya, sehingga sebagian dari salat tersebut hukumnya taubahnya sebagaimana hukum salat. Yakni disyaratkan padanya hal-hal tersebut, ya, sebagaimana dalam sholat sunnah. Tidak sama sebagaimana sholat wajib, karena hukum sujud tilawah pun yang dikuatkan oleh jumhur para ulama adalah, ya, sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Ya, namun, ya, pembahasan ini, yakni disyaratkan padanya taharah, ya, dan lainnya pada sujud tilawah, hakikatnya itu diikhtilafkan oleh para ulama. Ya, jumhur para ulama mensyaratkan hal tersebut. Ya, mensyaratkan padanya taharah, ya, dari hadas besar maupun kecil, dari najis, ya, maupun untuk menghadap kiblat, dan juga, ya, agar, ya, menutup aurat. Jumhur para fuqaha, ya, para ahli fikih mensyaratkan hal tersebut. Ya, namun sebagian ulama, ya, berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak disyaratkan. Ya, bukan merupakan syarat. Syarat di situ apa yang dimaksud? Yakni harus dilakukan. Sehingga kalau tidak dilakukan, maka tidak sah dan dia tidak berpahala. Ya, sujud tilawahnya tidak berpahala. Tapi kalau para ulama yang berpendapat bahwasanya hal tersebut tidak disyaratkan, maka barang siapa yang sujud dalam keadaan tidak bersuci, maka itu sudah sah dan terhitung berpahala. Ya. Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya ini tidak disyaratkan. Ya, tidak disyaratkan. Ya, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini ya zahir bab yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala ya dalam sahihnya. Ya, beliau membawakan judul bab sujudul muslimin ma'al musyrikin. Ya, bab sujudnya kaum muslimin bersama kaum musyrikin, yang hadisnya ya dalam beliau melanjutkan wal musyriku laisa lahum wudhu'un. Ya, dan al musyriku najasun laisa lahu wudhu'un. Ya, sedangkan orang musyrik adalah najis, yang mereka tidak memiliki wudu. Yakni orang musyrik ya bagaimanapun dia berwudu, maka wudunya tidak sah karena dia tidak memiliki ya syarat sahnya wudu, yakni Islam, ya beragama Islam. Sehingga kalaulah seorang musyrik itu berwudu, maka wudunya tidak sah. Wudunya tidak sah ya, maka dia tidak memenuhi syarat ya sahnya suci dari hadas besar maupun hadas kecil menurut ulama yang mensyaratkan hal tersebut. Ya, kemudian Imam Bukhari membawakan hadis ya, hadis dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimuna wal musyrikuna wal jinn wal insu. Ya, hadis yang sahih dalam riwayat Bukhari ya bahwasanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat An-Najm, yakni ayat sajdah di akhir surat An-Najm. Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pada surat As-Sajdah, dan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud pula ya kaum muslimin, kaum musyrikin, ya bahkan manusia dan jin seluruhnya. Ya, sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya ketika itu ya sujud pula orang-orang musyrik bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana cara memahami hadis ini? Ya, bahwasanya ketika itu orang musyrik ya sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ibnu Abbas maupun sahabat yang lainnya, semahu sujudan, yang menamakan perbuatan orang-orang musyrik tersebut sebagai sujud. Yakni tidak mereka katakan bahwa ya orang musyrik hanya sekedar membungkuk saja, tapi sahabat juga menamakan perbuatan kaum musyrikin tersebut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sujud. Yakni sujud sebagaimana sujudnya kaum muslimin. Ya, padahal ya orang musyrik tersebut yakni tidak sah dari mereka wudu. Ya, mereka tidak sah padanya wudu. Ya, maka orang yang sah baginya wudu, yakni kaum muslimin, yang apabila berwudu atau dia bersuci dia sah, maka lebih patut lagi ya untuk dibolehkannya hal tersebut, yakni sujud ya tanpa disyaratkan hal-hal tertentu, tanpa disyaratkan padanya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Ya, dan juga dari hadis ini ya, di situ ada kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang sudah barang tentu ya tidaklah semua kaum muslimin yang hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan itu, tidaklah semuanya itu dalam keadaan berwudu. Ya, kenapa? Karena itu bukan ya suatu hal yang dipersiapkan oleh mereka untuk berkumpul dalam keadaan berwudu. Ya, karena ya tidaklah para sahabat berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berwudu ya, kecuali dalam keadaan salat. Ya, namun mereka bersamaan itu pula ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sujud pada surat An-Najm tersebut, mereka ya sembari dan langsung ya sujud bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mentakrir hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan hal tersebut. Ya, tidak menetapkan atau tidak menegur ya barang siapa yang tidak suci dari hadas besar ya dan hadas kecil, dan tidak suci dari najis ya, maka tidak perlu bersujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak katakan demikian. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mentakrir perbuatan mereka, membiarkan perbuatan mereka. Ya, tiga, tidak menegur. Ya, hal ini pun yang menunjukkan bahwasanya yang sujudnya kaum muslimin dalam berbagai keadaan tersebut itu terhitung sah. Ya, dan terhitung sebagai sujud dan terhitung sebagai ya ibadah. Nah, ini diantara ya hadis yang dijadikan oleh ya sebagian para ulama bahwasanya itu tidak disyaratkan hal-hal tersebut. Ya, begitu pula oleh Imam Bukhari rahimahullah taala yang meriwayatkan secara muallaq dalam sahihnya dari Abdullah bin Umar, annahu kana yasjudu ala ghairi wudu'in. Ya, bahwasanya Abdullah bin Umar ya sujud tanpa berwudu. Ya, Abdullah bin Umar ya yang terkenal ya sebagai sahabat yang begitu semangat mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan suatu ketika ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya haji wada, ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya buang air kecil di tempat tertentu, ya kemudian Abdullah bin Umar ketika haji pun mengikuti, ya ketika dia buang air kecil mengikuti di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buang air kecil di masa dahulu, ya begitu semangatnya Abdullah bin Umar untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal ya buang air kecil di tempat yang sama sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukanlah suatu sunnah yang dipahami sebagai ya dalam pembahasan usul fiqh. Ya namun tetap Abdullah bin Umar mengikuti hal tersebut. Ya ini pun menunjukkan bahwasanya ya Abdullah bin Umar yang begitu ya semangatnya mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah mungkin dia meninggalkan sesuatu yang itu merupakan syarat sah. Yakni kalau seandainya ya pada sujud tilawah disyaratkan padanya suci dari hadas ya maupun suci dari najis, tidak akan ditinggalkan oleh Abdullah bin Umar. Ya karena beliau adalah sahabat yang begitu semangat untuk mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya dan juga ya sahabat yang banyak ilmunya tentang hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya maka hal tersebut ya bukanlah hal yang patut luput dari Abdullah bin Umar. Ya namun beliau tetap ya sujud dalam keadaan ya tidak berwudu. Ya, namun Al-Hafiz Ibnu Hajar ya rahimahullah taala yang mengatakan bahwasanya ya tidak dinukil hal yang serupa, yakni tidak disyaratkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil kecuali dari Abdullah bin Umar dan dari Imam Asy-Sya'bi dan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, Imam Asy-Sya'bi ya seorang ulama tabi'in, begitu pula Abu Abdurrahman As-Sulami yang ini pun ulama tabi'in yang menjadi ulama qiraat sejak zaman Uthman bin Affan hingga zaman Muawiyah. Ya, dan beliau berguru dari banyak para sahabat. Ya. Barangkali ada yang bertanya, bagaimana dengan riwayat yang lain? Ya dari ya dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Umar juga bahwasanya beliau berkata, la yasjudur rajulu illa wa huwa tahirun. Ya tidaklah seseorang sujud untuk tilawah ya kecuali dia dalam keadaan suci. Ya, maka dijawab oleh para ulama bahwasanya ini dalam keadaan ya bisa melakukan hal tersebut. Yakni ada langkah baiknya kalau dia suci terlebih dahulu. Bukan sesuatu yang disyaratkan, namun itu lebih afdol. Namun ya yang keadaan pertama tadi, yakni sujud tanpa dalam keadaan berwudu, itu adalah ya keadaan yang darurat dan keadaan yang seminimalnya. Ya, seminimalnya dan itu terhitung sah sebagai sujud tilawah. Ya wallahu a'lam. Ya dan di antara para ulama ya ada yang menegaskan hal tersebut. Ya di antaranya Ibnu Hazm ya dalam kitab beliau Al-Muhalla ya bahwasanya ya mensyaratkan ya suci dari hadas besar maupun hadas kecil ya itu tidaklah disyaratkan sama sekali. Ya bi'ijabil wudu li ghairi shalati Qur'anun wala sunnatun wala ijma'un wala qiyas. Ya bahkan hal tersebut tidaklah ditetapkan oleh Al-Quran, tidak pula ditetapkan oleh sunnah Nabi SAW, tidak pula oleh ijma' para ulama, ya dan tidak pula ya qiyas. Qiyas itu diqiyaskan hakikatnya. Ya wallahu alam, ya apa maksud beliau meniadakan qiyas di sini? Hakikatnya para ulama ya yang mensyaratkan sujud tilawah harus suci dari hadas besar dan hadas kecil itu memakai qiyas. Mereka mengkiaskannya kepada solat sunnah, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Namun barangkali yang beliau inginkan adalah yang menafikan qiyas yang sahih dalam hal tersebut. Yakni qiyas yang sahih. Karena Ibn Hazm ketika beliau yang menyanggah pendapat yang mensyaratkan padanya taharah, beliau memakai qiyas juga. Ya bahwasanya sujud tilawah itu, ya kalau disyaratkan padanya solat, maka berdiri, ya, atau duduk, ya duduk serupa duduk di antara dua sujud, atau ya semacamnya yang itu merupakan sebagian salat harusnya disyaratkan padanya taharah. Ya kalau kita mau melakukan hal tersebut, ya disyaratkan padanya taharah kalau kita melakukan halnya hal tersebut. Kenyataan ini tidak ada ulama yang berpendapat demikian. Yakni untuk berdiri, untuk duduk, ya itu tidak ada ulama yang mensyaratkan padanya taharah. Walhal mereka juga, ya hal-hal tersebut juga merupakan sebagian dari bagian salat. Maka begitu pula, ya sujud itu tidak disyaratkan padanya taharah. Yakni beliau melawan qiyas para ulama yang mensyaratkan dengan qiyas yang semisal. Ya, dengan qiyas yang semisal. Ya Allahu a'lam, ya dalam permasalahan ini, saya lebih condong pendapat para ulama yang ya tidak mensyaratkan hal tersebut, ya tidak mensyaratkan hal tersebut, ya berdasarkan dalil yang telah dikemukakan. Namun ini, ya barang siapa kaum muslimin yang memakai, ya bahwasanya disyaratkan pada yang suci dari hadas besar maupun hadas kecil, maka ya silahkan dia, dan memang jumhur para ulama berpendapat demikian, ya dengan memakai qiyas. Ya, namun sebagian ulama, ya dan itu saya lebih condong kepada pendapat mereka, bahwasanya sebagian ulama tidak mensyaratkan hal tersebut. Ya, hukumnya tidaklah sama seperti salat sunnah. Ya, wallahu a'lam. Hilalu al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala yang melanjutkan, fayahrumu 'ala man 'ala badanihi aw thawbihi najasatun ghairu ma'fuwin 'anha wa 'ala al-muhdithi. Ya, maka haram, yakni sujud tilawah tersebut haram dilakukan oleh orang yang pada badannya atau pada pakaiannya terdapat najis, karena itu disyaratkan, ya karena Imam Nawawi ya mensyaratkan hal tersebut harus suci dari najis, ya ghairu ma'fuwin anha, yakni najis-najis yang itu tidak dimaafkan. Ada beberapa najis yang itu dimaafkan, ya seperti darah yang sedikit, ya darah yang sedikit, ya dari luka yang kecil, ya atau misalnya dari bisul yang kemudian keluar, yang itu sedikit, maka itu dimaafkan. Ya, atau dari ya hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti lalat, ya itu pun termasuk yang dimaafkan. Ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW, ya Nabi SAW memerintahkan bahwasanya, idza waqa'a dhababu fi syarabi ahadikum falyaghmishu, kalau saja ada seekor lalat ya jatuh ke minuman kalian, maka ya tenggelamkanlah. Tsumma yanzi'hu, kemudian diambil. Ya, kemudian diambil. Yang itu kemudian yang menunjukkan bahwasanya masih boleh memanfaatkan air tersebut. Ya, boleh memanfaatkan air tersebut. Kalau seandainya itu menjadi najis, maka ya harusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk buang saja. Ya, bukan ditenggelamkan kemudian diambil lagi. Ya, itu menunjukkan bahwasanya itu masih dimaafkan. Namun apakah ya hadis lalat ini ya dikiaskan juga kepada hal-hal yang lainnya, yaitu ya pembahasan juga ya khilaf para ulama hal tersebut. Ada para ulama yang itu memukul ya lebih luas lagi, yakni bahwasanya itu berlaku untuk lalat maupun yang semisal dengan lalat seperti nyamuk, ya, yang tidak memiliki darah yang mengalir. Sebagian ulama hanya membatasi lalat saja, ya, hanya membatasi lalat saja, karena dalam semua lafaz hadisnya dengan lafaz dzubab, ya tidak ada yang dengan lafaz ba'udah misalnya, ya atau tidak dengan lafaz hasyarah, ya tapi semuanya dengan lafaz dzubab, ya wallahu a'lam. Itu semacam yang ya itu dimaafkan, ya. Nah, adapun najis yang tidak dimaafkan ya seperti buang air kecil, ya atau ya buang air besar, kecuali kalau dia sudah istinja, ya. Namun kalau dia tanpa istinja ya dengan kain atau dengan batu, maka itu tidak dimaafkan. Tapi kalau sudah istinja dengan batu ya namun masih tersisa sedikit, itu dimaafkan. Karena memang ya istinja dengan batu itu tidak menghilangkan seluruh ainun najasah, tidak menghilangkan seluruh yang najis secara zatnya. Wa 'alal muhdithi, ya begitu pula ya haram bagi orang yang berhadas, ya baik hadas besar maupun hadas ya kecil, ya karena itu dikatakan sebagai syarat sah. Ya berbeda para ulama ya yang berpendapat bahwasanya itu bukan syarat sah, maka boleh melakukan sujud tilawah tanpa suci dari hadas besar atau hadas kecil. Begitu pula tidak disyaratkan untuk menutup aurat, ya seperti wanita tidak disyaratkan untuk memakai jilbab. Namun tidak menafikan bahwasanya ya ulama yang tidak mensyaratkan tidaklah menafikan bahwasanya kalau dia melakukan hal tersebut, yakni dia bersuci terlebih dahulu dari hadas besar maupun hadas kecil dan menutup aurat, itu tidak boleh dilakukan. Tidak. Namun itu tentu saja ya keadaan yang lebih baik bagi seseorang untuk membaca Al-Quran dan untuk sujud tilawah, ya untuk sujud tilawah. Namun di sini yang menjadi ya kesimpulan, perbedaan kesimpulan para ulama, apakah sah atau tidak sujud tilawahnya bagi orang yang tidak yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Illa idza tayammama fi mawdi'in yajuzu fihi tayammum, ya beliau mengecualikan, kecuali ya bagi orang yang sujud tilawah ya namun dia bertayamum bagi ketika itu tempat yang dibolehkan padanya tayamum, seperti orang yang tidak memiliki air ya, atau dia memiliki air yang cukup untuk minum saja Ya, kemudian dia mau membaca ayat sajdah dan membaca sujud tilawah, namun dia hanya tayamum saja karena airnya hanya cukup untuk minum. Maka ini dibolehkan. Ya, maka ini beliau membolehkan hal tersebut. Sebagaimana dibolehkannya ya tayamum ya untuk sholat ketika ya dalam keadaan tersebut tidak ada air kecuali yang ya bisa dipergunakan untuk minum. Wa yuhramu ila ghairil qiblati illa fi safari haitsu tajuzu an-nafilatu ila ghairil qibla. Ya, dan juga ya tidak boleh ya dia sujud tilawah kepada selain kiblat. Ya, kepada selain kiblat. Maka beliau memang ya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menghukumnya sama persis seperti salat sunnah. Ya, sama persis seperti salat sunnah. Illa fi safar, kecuali dalam keadaan safar haitsu tajuzu an-nafilatu ila ghairil qibla. Karena dalam safar pun ya dibolehkan salat sunnah kepada ya tidak menghadap kiblat. Begitu pula sujud tilawah di dalam safar, maka boleh seseorang ya sujud tilawahnya ketika dia sedang bersafar tidak menghadap kiblat. Ya, wa hadza kulluhu muttafaqun alaihi. Ya, lalu Imam An-Nawawi menutup penjelasannya bahwa ini semuanya adalah disepakati. Wallahu alam. Ya, kalau yang beliau maksudkan di situ terjadi ijma, hakikatnya tidak terjadi ijma. Ya, namun kalau yang beliau maksudkan di situ disepakati oleh imam 4 madhab, na'am, iya, itu memang disepakati oleh imam 4 madhab. Namun kesepakatan ya imam 4 madhab bukanlah ijma. Ya, ijma itu ya sebagaimana didefinisikan oleh para ulama, ijma adalah kesepakatan seluruh para ulama mujtahidin. Ya, kesepakatan seluruh para ulama mujtahidin, tidak ada yang menyelisihinya ya dalam hal tersebut. Kenyataannya ada yang menyelisihi dari para ulama tersebut dan tidak terjadi ijma' dalam bab ini. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya hal tersebut, yakni yang beliau jelaskan Imam Nawawi, yakni disyaratkan padanya suci dari hadas besar maupun kecil, suci dari najis ya, dan disyaratkan untuk menutup aurat dan menghadap kiblat, itu disepakati oleh imam 4 madhab. Ya, disepakati oleh imam 4 madhab. Ya, wallahu a'lam.